فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث pokok yang ketiga ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak ilmu ma'rifah dalam pengenalan kepada beliau sallam yang beliau paparkan di sini. Yang pertama, wa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Ini pengenalan pertama, mengenal Nabi Muhammad sallam, mengenal nama dan nasab beliau. Nama beliau Muhammad, nama bapak beliau Abdullah, nama kakek beliau Abdul Muttalib, nama bapak dari kakek beliau Hashim. Jelas ini? Dan Hashim itu dari Quraisy, turunan-turunan Quraisy. Sementara Quraisy itu dari orang Arab, dan Arab itu turunannya Nabi Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini ilmu bahwa Nabi SAW itu dari jalur nasab yang terbaik. Dari jalur nasab yang termulia. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala memilih hati-hati hamba. Maka Allah pilih yang terbaik adalah turunan Nabi Ismail. Dipilih dari turunan Nabi Ismail yang terbaik, ternyata dari Kinana. Dipilih lagi dari turunan Nabi Ismail dari Kinana ini, ternyata keluar, akhirnya keluar Quraisy yang terbaik. Dipilih lagi dari Quraisy turunan yang terbaik, ternyata Hashim, Bani Hashim. Dipilih lagi dari turunannya Hashim ini yang terbaik, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari jalur nasab beliau adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dari jalur Nabi Ismail dengan garis turunan yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Inilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan besar. Baik. Arab itu ada dua, Arab Aribah dan Musta'arabah. Aribah, Arab yang asli, di antaranya Qahtan, Kilab. Musta'arabah adalah turunan Nabi Ismail. Turunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab asli. Turunan ini namanya Musta'arabah. Iya, inilah Arab yang paling baik. Dan di antara mereka yang paling baik adalah Quraisy. Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim. Bani Hashim yang paling baik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kehebatan turunan Nabi, semua jalur turunan Nabi tidak pernah bagaimanapun gelapnya masa itu tetap melalui jalur nikah. Bagaimanapun gelapnya turunan ini lewatin. Nabi SAW melalui jalur nikah. Baik, ilmu yang kedua tentang umur beliau SAW. Kata beliau mempunyai umur 36 tahun. 36 tahun 40 tahun sebelum Nabi. Berarti berapa yang tersisa sebagai Nabi dan Rasul? Hanya 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Tapi sudah berhasil. berhasil membentuk, menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa yang tiada tandingannya. 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Baik, ini umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang ketiga tentang pengangkatan beliau menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Nubbi abi Iqra." Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ursila bil mudaththir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan al-mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir sampai wa li rabbika fasbur. Jadi ketika turun Iqra di Gua Hira, di situ pengangkatan sebagai nabi. Belum rasul. Sebab rasul sangat dekat dengan makna diutus sudah untuk menyampaikan. Itu nanti setelah turun ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum bangkit fa'anzir, maka beri peringatan. Jadilah sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat hebat kandungan ayat-ayat ini, mengawali beliau menjadi nabi dan mengawali beliau menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Ilmu selanjutnya, negeri beliau, baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Negeri beliau Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tempat lahir beliau tumbuh besar, diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, berdakwah selama beberapa lama di sana, itu di Mekah, negeri yang termulia di muka bumi. Kemudian hijrahnya ke Madinah, negeri yang termulia pula di muka bumi. Jelas? Ini ilmu. Dan ilmu ini diketahui oleh ahli kitab. Ahli kitab mengetahui ilmu ini. Lihat kisah keislaman Salman. Ilmu yang didapat Salman dari gurunya ahli kitab apa? Di antaranya negeri Nabi Sallam, negeri Arab, Makkah. Kemudian tempat hijrahnya Nabi, Madinah. Salman diberitahu sifat-sifatnya negeri. Hanya Salman tidak sampai ke Makkah. Sebab setelah beliau serahkan semua hartanya kepada suku Kilab supaya mengantarnya ke Makkah, ternyata di tengah jalan hartanya diambil, orangnya pun diambil, dijual sebagai budak. Tidak sampai ke Mekah, akhirnya sampai ke sebuah daerah menjadi budak seorang Yahudi. Menjadi budak seorang Yahudi. Kemudian datang sepupu, tuannya Salman ini membelinya. Ternyata sepupunya dari Madinah. Sampailah beliau di Madinah sebagai budak. Baik, mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan sifat Nabi SAW ini betul-betul sangat luar biasa lengkapnya dalam kitab-kitab mereka. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, mereka mengenal Nabi SAW lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Pengenalan yang terakhir, dan di sini inti pengenalan. Ba'atahullahu bin nidarati ani syirki wa yad'u ila tauhid. Dengan apa beliau mengutusnya? Untuk apa beliau memilihnya? Untuk apa beliau mempersiapkan, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau alaihi salatu wassalam? Allah ingin mengutus beliau untuk memberi peringatan terhadap kesyirikan dan mengajak manusia kepada ketauhidan yang berada dalam kejahiliaan total ketika itu. Ini ilmu yang paling penting dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal Nabi, mengenal untuk apa beliau diutus. Coba lihat dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum bangkit fa'andir, maka beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Lihat ilmu pertama, wa rabbaka fakabbir, rabb kamu besarkan dia. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, sucikan. Warujuzah, terhadap rujuz berhala fahjur, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, yang kamu mengharap-harap memberi supaya diberi lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap rabb kamu maka bersabarlah. Syekh mengatakan makna qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan, artinya beri peringatan terhadap kesyirikan, ajaklah kepada tauhid. Karena itu surat An-Nabi, surat Nabi apa? La ilaha illallah. Kandungannya dua. Penetapan ibadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkan. Apa maknanya kata Syekh? Azimhu bitauhid. Besarkan Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Artinya apa? Tahhir a'malaka, a'malaka 'anil syirk. Sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Ini di antara makna sucikan pakaiannya. Warrujus fahjur, dan terhadap ar-rujus, rujus adalah berhala, semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahjur, hijrahi dia. Apa menghijrahinya? Tinggalkan dan berlepas darinya serta para penyembahnya. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi supaya dikasih lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabb kamu maka bersabarlah. Ini jamaah perintah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallam, supaya apa? Supaya berada di atas dakwah yang penuh berkah ini, penuh kebaikan ini, tetapi penuh kesulitan pula. Berat dan sangat berat. Nabi dan Rasul yang termulia adalah beliau sallam. Karena itulah tugas beliau adalah tugas yang paling berat. Inna ibamal jaza ma'ibamin bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Baik. Kemudian kata beliau sallam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, akhadha ala hadha ashra sinin yad'u ila tauhid. Beliau berada di atas perkara ini selama 10 tahun terus berdakwah kepada tauhid. Wa ba'dal ashr, setelah 10 tahun itu, urija bihi ila sama, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Ini setelah meninggalnya Abu Talib, tidak ada lagi pelindung. Tekanan orang musyrikin, Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal. Maka Nabi sallam kuatkan beliau. Beliau sallam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Langsung naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat yang sangat besar, sangat agung, salat lima waktu. Wa furidat alaihi salawatul khams. Diwajibkan kepada beliau salat lima waktu. Wa shallaa fi Makkah 3 sinin. Beliau salat di Makkah selama 3 tahun. Berarti berapa seluruhnya di Makkah? 13 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Setelah itu beliau pun diperintahkan hijrah ke Madinah. Sebelumnya sudah ada hijrah. Hijrah ke Habasyah. Ini hijrah ke Madinah. Di sinilah terbentuk muhajirin, kelompok umat Muhammad sallam yang termulia, lebih mulia dari Ansar. Kenapa? Sebab muhajirin menggabungkan antara nusrah dan hijrah. Ansar dengan nusrah saja, pertolongan. Tapi muhajirin pertolongan dan juga hijrah. Kemudian belum menjelaskan tentang hijrah karena pentingnya proses ini dalam dakwah beliau sallam. Hijrah kata beliau, al-intiqal min baladi syirki ila baladi islam. Hijrah itu meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Ini jenis dari jenis hijrah. Hijrah kata Syekh Al-Utsaimin ada 3. Pertama, hijrah pelaku. Hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan. Bagaimana hijrah perbuatan? Ada orang sebelumnya pelaku syirik, ditinggalkan, sekarang bertauhid. Ada seorangnya pemabuk, ditinggalkan, sekarang hanya meminum yang halal, berat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Ada sebelumnya melakukan bid'ah, ditinggalkan, dia sekarang berada sunnah. Ini hijrah perbuatan. Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Muhajir itu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini muhajir kata Allah. Ini hijrah yang pertama, meninggalkan perbuatan yang harus ditinggalkan. Hijrah yang kedua, meninggalkan pelaku dosa. Dalilnya, banyak diantaranya peristiwa Nabi menghijrahi 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini hijrah pelaku. Kemudian yang ketiga, hijrah tempat. Hijrah tempat. Hijrah tempat. Kita berada di lingkungan tempat. Tempat kita susah sholat, susah menegakkan sunnah. Iya. Maka tinggalkan itu. Kapan kita tidak bisa tegakkan kewajiban di tempat itu, maka wajib meninggalkan tempat itu. Hijrah tempat. Dan sehebat-hebat hijrah tempat adalah ini dia. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Kata beliau, hukumnya wal hijratu faridatun ala hadhihi ummah min baladi syirk ila baladi Islam. Hijrah ini hukumnya faridah, kewajiban bagi umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan dia baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Hijrah ini terus menerus ada hukumnya sampai tegaknya hari kiamat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaika, sungguh orang-orang yang para malaikat wafatkan dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka, Allah mengatakan mereka diwafatkan dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Zalimi anfusihim. Bagaimana ini wafatnya sampai dikatakan sebagai orang yang melakukan kezaliman? Lihat pertanyaan malaikat kepada mereka. Kalau malaikat mengatakan fima kuntum. Lihat pertanyaannya. Fima. Di golongan mana kalian dulunya? Di golongan mana kalian dulunya? Kenapa kamu mati di tempatnya orang musyrik? Iya. Kenapa kamu mati di negerinya orang kafir? Di golongan mana kalian? Mereka menjawab apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka mengatakan kami dulunya orang-orang lemah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu, mereka mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kemudian kamu hijrah kepadanya. Bumi Allah luas, kenapa kamu harus mati di situ? Itu artinya apa? Haram menetap bersama. Wajib hijrah. Mereka dicela sebab meninggal di situ. Kecuali yang dikecualikan. Lihat kalimat selanjutnya. Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka inilah yang tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal musta'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki, wanita, anak-anak, lemahnya, lihat, la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Lemah. Mereka tidak punya kemampuan untuk pergi. Tidak ada kemampuan tenaga, tidak ada kemampuan petunjuk, tidak ada. Lagi pula wala yahtaduna sabila, mereka tidak tahu jalan. Kapan mereka keluar, justru mereka akan jadi santapan kebuasan manusia atau akhirnya menetap di situ. Kalau yang seperti ini diberi udzur, Allah mengatakan faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka, dan Allah pasti Maha memberi maaf lagi Maha memberikan ampunan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku alladzina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu sangat luas, fa iyyaya fa'budun, maka hanya kepadaku hendaknya kalian beribadah. Berkata Imam Al-Baghawi, hanya ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan nukilan ini tidak didapatkan dalam Al-Baghawi. Sebab turunnya ayat ini pada kaum muslimin yang ada di Mekah yang belum hijrah, Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Situ terdapat dalil. Jadi dua ayat yang beliau sebutkan menjelaskan hijrah wajib, yang tidak hijrah pelaku dosa, terancam neraka sebagai orang yang meninggal di atas kezaliman. Tetapi dalam ayat yang kedua Allah masih memanggil mereka dengan panggilan iman. Itu artinya apa? Pelanggaran ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama. Jelas? Baik. Kemudian dalil hijrah dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan pernah terputus sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kalau begitu, hijrah terus menerus sampai hari kiamat. Itu apa? Dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah ini wajib ketika seseorang tidak mampu menegakkan kewajibannya. Paham? Tidak mampu menegakkan kewajibannya kecuali dengan harus meninggalkan tempat itu. Maka itu wajib. Hukumnya fardu ain. Siapa bapa? Kewajiban tidak bisa ditegakkan kecuali meninggalkan. Kalau begitu meninggalkan hukumnya wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali hanya dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Jelas ini? Baik. Kemudian kata beliau, falamma istaqarra bi madinati amara bi baqiyati syara'i al-islam. Tatkala beliau telah menetap di Madinah, Allah pun memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam syariat Islam yang lainnya, seperti zakat. Jadi kesempurnaan zakat, hanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan asal kewajiban zakat itu sudah ada di Mekah. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Ini ayat makkiyah. Ini ayat tentang zakat. Berikan haknya pada hari panennya. Ini sudah ada? Iya, jadi asalnya. Tapi uraian-uraiannya nanti di Madinah. Demikian pula salat. Iya. Tapi asal kewajiban salat di Makkah. Tapi uraian-uraiannya haji, jihad, azan. Iya, nanti di Madinah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perhatikan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Banyak orang yang menganggap ini yang terbesar, yang terpenting. Iya. Tapi diwajibkan nanti di periode Madinah. Wa ghairu dhalika min syara'il Islam, dan lain-lain yang merupakan syariat Islam. Akhada 'ala hadha 'ashra sinin. Nabi melewati proses ini selama 10 tahun. Berarti genap sudah? Ya, cukup. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tufiya shalawatullahi wa salamuh. Setelah itu beliau pun diwafatkan alaihi salatu wassalam. Tetapi wa dinuhu baqin. Agama beliau tetap. Beliau meninggalkan kita tetapi agama ini tetap terus menerus. Wa hadha dinuhu. Inilah agama beliau. La khaira illa dalla al-ummah 'alayhi. Wala syarra illa haddaraha min. Agama yang tak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah tuntun umat kepadanya. Agama yang tak ada satupun kejelekan kecuali beliau telah ingatkan umat kepadanya. Kemudian beliau ingatkan lagi, wal khairul ladzi dalla 'alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kebaikan yang Nabi tuntunkan itu adalah tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Sementara kejelekan yang Nabi ingatkan umat atasnya adalah asyirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Kesyirikan dan semua yang Allah Subhanahu wa taala benci dan tidak ridai. Ini prinsip. Ini prinsip agama. Bahwa agama Nabi baqin terus menerus. Jangan sekali-kali pernah menganggap agama Nabi terputus dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kekafiran. Kemudian keyakinan kita, ini prinsip pula, bahwa Nabi meninggalkan umatnya dalam keadaan agama telah sempurna. Segala kebaikan beliau tuntunkan umatnya, dan segala kejelekan yang bisa mencelakakan kita di dunia alam barzakh akhirat, cacat dalam akidah, ucapan, dan semua perkara yang bisa mencelakakan, Nabi telah ingatkan umatnya. Hanya taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Jangan sekali-kali pernah mengatakan kurang agama setelah Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan sempurnanya agama ini di hari yang tiada tandingannya kehebatan dan kemuliaan hari itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Sebentar beliau jelaskan. Kemudian kata beliau, ini ilmu yang sangat penting, beliau ingatkan lagi. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah wa farada Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalain. Allah mengutus manusia kepada manusia secara umum. Allah wajibkan kepada manusia seluruhnya untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Jami'i thaqalain. Semua thaqalain, jin dan manusia wajib taat. Mana dalilnya? Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Lihat pendalilannya, saya mau tanya. Qul, sampaikan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, annas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sungguh saya adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Mana dalilnya untuk jin? Mana dalilnya untuk jin? Kata annas sudah mencakup jin. Kana nasun minal jin, adalah nas dari kalangan jin. Jin masuk dalam annas. Jadi annas al-ins wal jin. Allah menyuruh rasulnya bilang ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian annas, jin dan manusia, saya adalah rasulnya Allah kepada kalian jami'an seluruhnya. Makanya ada surah jin. Ada ayat-ayat bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, jin menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada malam Lailatul Jin, malam jin. Malam riwayat hadis Nabi keluar mendakwahi jin. Dan Nabi di antara syariatnya ada aturan-aturan yang berhubungan dengan jin. Tidak boleh makan tulang. Sebab itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Iya, ada ular yang masuk rumah, tidak boleh langsung dibunuh. Iya, pernah ada yang membunuh di Madinah, ular besar berkelahi sahabat, akhirnya masih sama-sama mati. Nabi ingatkan, iya, sudah, kata Nabi, sudah banyak jin saudara kita, saudara kalian dari kalangan jin yang sudah Islam. Iya. Karena itu dituntunkan, diazankan dulu. Iya, kalau dia saudara kita dia akan pergi. Kalau tetap tidak pergi setelah diazankan, bunuh. Karena yang diperintahkan bunuh ular. Semua ini prinsip. Ini praktis tapi prinsip. Harus diyakini seperti itu. Iya. Kita termasuk manusia. Iya. Manusia di belahan manapun. Jin di belahan manapun juga. Maka seluruhnya wajib untuk mentaati Rasulullah. Siapa yang tidak mentaatinya, maka kafir. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqada adzab. Siapa yang mentaati saya masuk neraka, masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepada aku masuk neraka. Itu berlaku untuk semua manusia. Ini prinsip, ini kewajiban untuk kita yakini. Kemudian prinsip lain, wa akmalallahu bihid din. Ini perkara agama. Allah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah turunkan Nabi dan Rasul membawa syariat, memberikan kebenaran, kemuliaan, kesempurnaan semua itu ketika terputusnya Rasulullah SAW dengan turunnya ayat al-yawma, hari ini. Di mana hari itu? Hari yang oleh seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu anhu, bilang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ada ayat dalam Al-Qur'an kalau seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Sebab betul-betul orang Yahudi ini mampu merasakan nikmatnya, enaknya luar biasanya ini kalau ayat ini turun sama mereka. Ayat apa ini dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ternyata ayat ini al-yawma, hari ini. Di mana hari ini? Hari ini jamaah di hari raya. Pertama hari Jumat. Menyatu dengan hari raya Arafah tahunan. Ini menyatu dua hari raya ini. Menyatu dengan hari raya haji di Arafah. Di bulan yang mulia, jadi kemuliaan Jumat, kemuliaan Arafah, kemuliaan hari Arafahnya, kemuliaan bulan hajinya, dan ditambah lagi kemuliaan sore itu. Sore di Arafah. Ini kemuliaan tersendiri waktu sore ini. Semua kemuliaan ini menyatu dan disaksikan oleh banyaknya kaum muslimin. Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim menceritakan hajinya Nabi SAW. Saya naik di atas unta. Saya melihat ke depan manusia saja yang nampak. Melihat ke belakang manusia saja yang nampak. Melihat ke kanan manusia saja yang nampak. Melihat ke kiri manusia saja yang nampak. Ini padahal baru startnya. Belum lagi yang bergabung di jalan. Terus bagaimana nantinya ketika semuanya berkumpul di Arafah? Seluruhnya kaum muslimin, sahabat Nabi SAW menyaksikan. Luar biasa, betul-betul Allah muliakan betul ayat ini. Hari ini, akmaltu lakum dinakum. Saya jadikan kamal di atas kamal untuk agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat yang tamam di atas tamam. Wa raditu lakumul Islam adina. Dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Pantas Yahudi itu merasakan nikmatnya. Yang jelas kita jangan kalah. Yahudi mengatakan mau dijadikan sebagai hari raya. Bagaimana orang berhari raya? Bagaimana orang berhari raya? Kita harus lebih dari itu. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kebanggaan, kemuliaan, kehebatan. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang berlipat-lipat kemuliaan di dalamnya. Hari raya digabungkan dalam hari raya, kemuliaannya digabungkan dalam kemuliaan yang berlipat-lipat menyatu. barulah pantas untuk mengimbangi kemuliaan ayat ini yang disaksikan oleh manusia yang termulia di zaman itu, rasul yang termulia dan pengikut nabi dan rasul yang termulia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyaksikan kemuliaan yang tiada tandingannya ini. Karena itu jamaah, apapun yang bukan agama ketika itu, bukan agama selanjutnya. Apapun yang bukan kemuliaan, kenikmatan ketika itu, bukan nikmat. Dan ridha Allah hanya ada pada Islam yang ada ketika itu. Kembalikan agama ke situ. Wa dalilu ala mautihi. Mana dalil bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal? Ini penting. Sebab saya orang bilang, eh belum mati. Buktinya apa? Kalau barat zanji itu, kalau sudah dibaca ya tala'la, Nabi Muhammad hadir. Dibacalah salawat. Kesesatan-kesesatan yang sangat bodoh. Rasulullah telah meninggal. Meninggalnya Nabi SAW adalah beban yang sangat luar biasa bagi sahabat. Dalilnya mana? Ini dia. Ayat yang dibaca oleh Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menenangkan Umar dan kaum muslimin ketika itu. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Thumma innakum 'inda rabbikum tahtasimun. Sungguh engkau akan mati dan sungguh mereka pun akan mati. Kemudian kalian di sisi Rabb kalian seluruhnya akan dikumpul menyelesaikan perselisihan kalian. Kunjang sahabat ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa besar. Mereka tidak akan pernah menyangka, masa Nabi menanggih kita? Masa Nabi meninggalkan kita? Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu disebutkan, iya. Luar biasa. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, beliau akan hantam. Abu Bakar yang datang dari luar, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Beliau mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ia singkatnya, beliau keluar. Memuji Allah, membesarkan Allah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca ayat, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Beliau juga membaca ayat, wa ma Muhammadu illa rasul. Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul. Apa in mata aw qutilan qalabtum ala aqalikum. Apakah ketika dia meninggal atau dia terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Umar radhiyallahu anhu yang hafal dua ayat ini sepertinya baru mendengar ayat ini. Demikian jemaah, dalam peristiwa dilihat kekuatan ilmu seseorang. Roboh Umar radhiyallahu anhu harus menerima ayat Allah tidak boleh terbantahkan. Seperti baru beliau mendengarkan ayat itu. Ternyata yang mampu menguasai semua itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disitulah keutamaan sahabat yang sangat mulia ini. Yang kata sahabat yang lainnya, wa kana a'lamana, beliau adalah yang paling berilmunya kami. Kemudian kata beliau, wan nasu idza matu yub'atsun. Ini penting ya. Nabi sudah wafat, perhatikan. Walaupun wafatnya Nabi, Nabi hidup di alam barzakh. Hidup dengan kehidupan yang sangat mulia di alam barzakh. Tapi jangan juga dipahami hidupnya Nabi sama dengan hidup di dunia. Kalau begitu tidak mati. Hidup mati, mati, mati. Sebagaimana manusia lainnya mati. Tadi beliau menghad proses matinya beliau untuk masuk ke alam yang selanjutnya. Dan di sana beliau mulia dengan semulia-mulianya. Jangankan Rasulullah, selain beliau pun para pengikut Rasulullah beriman pun mendapatkan kemuliaan di alam barzah. Dan manusia jika telah meninggal, sekarang beliau ingin menguatkan lagi beberapa perkara sehubungan dengan hari berbangkit. Manusia jika telah meninggal, yuba'atun, pasti dibangkitkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami mencipta kalian, pada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian pada kalian lainnya. Ayat yang lainnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi nabata, sebagai tumbuhan Allah tumbuhkan kalian, kemudian dia pula yang mengembalikan kalian ke bumi, dan dia pula yang akan mengeluarkan kalian ikhraja. Dan sudah lewat dalam ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, Iya, di antara buhal pastinya hari berbangkit, hari berbangkit. Kemudian wa ba'dal ba'thi, setelah kebangkitan ini muhasabun, manusia pasti dihisab, wa majziyun, pasti diberikan balasan bi amalihim, disesuaikan dengan amalannya. Bagaimana betul dia pembalasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yajzil ladina asaa'u bima 'amilu wa yajzil ladina ahsanu bil husna, supaya Allah membalas orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab amalannya sesuai. Tapi amalan yang baik, dan supaya Allah membalas kepada orang-orang yang ahsanu, melakukan kebaikan bil husna, dengan kebaikan yang lebih. Ini metode pembalasannya. Jelas? Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Belum menegaskan hukumnya, yang mengingkari hari berbangkit kafir. Dalilnya za'amal ladzina kafaru, orang kafir menyangka, orang kafir berpendapat, allayyi yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah berfirman, kul bala wa rabbi, sampaikan, tidak sama sebagai sangkaan kalian. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan, kemudian betul-betul akan diberitakan kepada kalian semua yang kalian lakukan, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian boleh tegaskan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa mundirin. Ini prinsip umum terhadap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengutus semua rasul dengan dua tugas utama, mubashirina wa mundirin. Dalilnya rusulan mubashirina wa mundirin, para nabi dan rasul diutus mubashirina wa mundirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hikmahnya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak mempunyai lagi hujjah setelah diutusnya rasul, hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bilang lagi, tidak ada yang memberi petunjuk, tidak ada yang mengingatkan ini, tidak ada lagi. Tertutup jalur hujjah, sebab nabi dan rasul datang dengan dua tugas utama, mubasyirin, kabar gembira, dan sekaligus mundirin. Jadi kalau mau mengikuti jalannya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, harus menjadi mubasyir dan mundir, mengajak kepada sholat dan memberikan peringatan juga akan pembatal-pembatal sholat, mengajak kepada iman, memberikan juga keiman, pembahaya akan kekafiran, mengajak kepada tauhid, keikhlasan, tetapi harus memberikan juga peringatan akan bahaya kesyirikan, mengajak kepada sunnah, tetapi harus juga memberikan bahaya akan bid'ah. Ini dia mubashirina wa mundirin. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salatu wassalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Iya, rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang terakhir adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana dalilnya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam yang pertama? Allah berfirman, inna auhayna ilaik, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Mana dalilnya bahwa Nabi Nuh rasul yang pertama? Ada dua penjelasannya di sini. Yang pertama, Allah mengatakan kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti hitungannya mulai dari Nuh, kemudian nabi setelahnya. Tapi yang ditanyakan beliau rasul pertama, bukan nabi pertama. Rasul pertama. Dari mana pendalilan rasul? Dari pendalilan kama auhayna. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau. Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu apa? Wahyu ke rasul, kerasulan. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh, berarti wahyu kerasulan juga. Dan nabi setelahnya. Jelas ini? Sebab nabi yang pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dalilnya nabi pernah ditanya, "A'adamun nabi?" Apakah Adam nabi? Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am wa mukallam." Dia adalah nabi dan sekaligus mukallam, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga yang mempunyai dalil, yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab ini kekhususan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan beliau yang bergelar Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Setelah itu, di akhir pembahasan ini, beliau mengingatkan kita akan dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ummatin ba'atallahu ilaiha rasula. Semua umat Allah telah utus padanya rasul. Ini adilnya Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu pun umat kecuali yang kosong padanya nadhir, satu pemberitahuan. Ada. Allah sudah utus mulai dari Nabi Nuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah mereka? Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati tawhud. Semuanya mengajak untuk ibadah murni hanya kepada Allah dan melarang beribadah kepada tawhud, semua disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Cukup? Tidak. Bergantian dengan wajtanibut tauhid. Wajtanibu, jadikan tauhid dan saya berada dalam sisi yang berbeda. Karena itu wajtanibu lebih hebat dari makna dan jauhkan saya. Sebab wajtanibu, jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya yang dengannya saya dengan tauhid tidak pernah bertemu. Dan ini makna penafian dalam la ilaha illallah. Dimanapun kita jumpai jamaah, tauhid itu ada dua, penetapan dan penafian. Penetapannya penetapan ibadah kepada Allah, penafiannya penafian ibadah kepada selain Allah. Di sini diungkap dengan kata tauhid. Ini boleh ulas sedikit. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitawhuti wal imana billah. Allah telah wajibkan untuk kepada semua hamba untuk mengkafiri tauhid dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau, sebelum beliau menyebutkan dalilnya hal ini, kewajiban ini, beliau menyebutkan definisi tauhid dulu melalui perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Banyak orang yang membahas tentang tauhid, tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim ini yang melingkup semuanya. Tauhid asal katanya dari tughyan. Tughyan mujawazatul had. Tughyan itu melampaui batas. Kalau antum isi air, melampaui batas sudah, kita katakan tagalma. Airnya telah tagha. Air telah melakukan tawud sebab lewat lewat batas. Itu penggunaan kata tawud. Kata Ibn Qayyim secara istilah, tawud adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'dudin aw matbu'in aw muta'. Tawud adalah semua pelampauan batas yang dilakukan oleh hamba. Apakah dia sebagai ma'bud? Kalau ini jelas ya, melampaui batas ya. Sebab dia diibadahi. Batasnya ya hamba saja. Kamu hamba, kapan kamu diibadahi? Berarti lewat batas. Yang kedua, matbu', diikuti. Kapan yang diikuti melewati batas? Diikuti dalam perkara yang keluar dari batasan agama. Diikuti dalam pengharaman padahal Allah halalkan, dalam penghalalan padahal Allah haramkan, dalam perkara bid'ah padahal dalam perkara syirik, dalam perkara kekafiran. Siapa yang diikuti dalam perkara itu, dia ridho, maka dia tauhid. Yang ketiga, muta', ditaati. Kalau matbu', siapa? Contoh-contohnya. Matbu' yang diikuti, ya para ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, syekh-syekh, kiai, guru-ta, andri guru-ta, ini semuanya bisa jadi tauhid. Kalau diikuti dalam perkara yang melewati batasnya dia. Sebab kita semuanya pengikut. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Kapan kita lewati? Kita mau menyamakan diri kita sama dengan Muhammad SAW? Apakah bahkan lebih dari beliau SAW? Maka kita telah menjadi tauhid. Lewat batasnya. Kita ridho terhadap itu, kita tauhid. Ridho ya. Kalau tidak ridho, bukan tauhid. Atau muta'. Dia tauhid karena melewati batas dalam ketaatan. Kalau ketaatan siapa ini? Bisa penguasa? Pimpinan kelompok? Pimpinan partai? Pimpinan pondok santri, pokoknya pimpinan-pimpinan. Yang menganggap dirinya punya ketaatan. Taati saya, taati saya. Kapan jadi taatnya? Dalam perkara yang lewat batasnya. Iya, maka dia taghut. Kalau dia rela terhadapnya. Kalau dia tidak rela, maka perbuatan orang itu adalah perbuatan ketaghutan. Iya. Perbuatan kesyirikan dan orang yang diikuti atau yang ditaati sendiri bukan taghut sebab dia tidak rela. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam, iya. Jadi sembah. Tapi Nabi Isa bukan taghut. Tapi yang menyembah Nabi Isa adalah penyembah ketaghutan. Tapi Nabi Isa bukan taghut, sebab Nabi Isa tidak rela. Jelas ini? Baik. Kemudian Nabi Ibnu Qayyim merinci wa tawaghid katsirah. Taghut-taghut itu sangat banyak, wa ru'usuhum khamsah, tetapi pimpinannya ada lima. Satu, iblis la'anahullah. Iblis laknat Allah atasnya. Kalau sebut iblis ini. Ini bagus ini. Ikutkan laknat. Itu barat. Hey. Tapi orang Nasara juga benci iblis ya. Situlah hebatnya iblis. Terserah kamu laknat saya. Yang penting, iya, mengekor terus sama saya. Tanya orang Nasar, iblis itu terlaknat, musuh besar kita iblis. Padahal anggotanya iblis, anggota nomor berapa itu? Kekafiran. Iblis la'anahullah, ini taghut, pimpinan taghut. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin, semua yang disembah dalam keadaan dia ridha. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, semua yang mengajak manusia supaya dia disembah, terserah ada yang menyembahnya atau tidak ada, dia sudah jadi taghut sebab dia mengajak orang supaya orang menyembahnya. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, siapapun yang mengaku tahu dari perkara ghaib. Ini banyak di sini, banyak uraian taghut, bukan sihir, dukun-dukun. Iya, ahli nujum, paranormal, orang-orang yang tidak normal betul. Iya, mengaku tahu perkara zaid. Iya, arraf. Ini semuanya taghut. Kafirnya dia di sini. Bukan sekedar kafir, dia pemimpin kekafiran. Karena itulah yang mempercayainya kafir juga. Iya. Datang ke dukun, kalau percaya sehubungan dengan ini, dia mengaku perkara gaib, kita kafir juga. Tapi kalau sekedar datang, bertanya, tidak percaya, terhadap perkara, tapi sekedar bertanya saja, bertanya ini sudah menyebabkan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ada juga datang ke dukun dapat pahala. Itu apa? Datang mau membongkar kesesatannya dukun itu. Tapi bawa polisi ya, supaya tidak main hakim sendiri. Ini uraian-uraiannya, tapi bentuknya banyak. Seperti ya, siapa yang disembah dalam keadaan ridho, itu kan banyak. Jadi sembah, diserahkan padanya ibadah. Ibadah apa? Ibadah doa, permohonan, isti'adah. Uraiannya sangat banyak tadi. Jadi kalau ada guru, kamu minta doa kepada saya kalau kamu gawat, biar kamu di sana. Itu berarti apa? Dia mengajak. Itu taghut. Terserah dia pimpinan pesantren, pimpinan organisasi besar, taghut wajib disembah, wajib dikafiri. Siapa yang tidak mengkafirinya, maka dia belum muslim. Atau mengajak manusia untuk menyembah dirinya, walaupun tidak ada menyembahnya. Kapan ada seruan? Atau mengetahui perkara lain. Ini bentuknya macam-macam. Terserah gelarnya apa. Syekh menyebutkan sifatnya. Terserah namanya apa. Sebab penamaan banyak pengelabuan. Kemudian yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kapan dia jadi taghut? Ketika dia menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah sudah tidak berlaku. Hukum ini lebih bagus. Ini kafir. Siapa yang berhukum dengan ini? Hukum selain Allah dalam keyakinan seperti itu? Kafir. Bukan sekadar kafir, dia adalah pemimpin kekafiran. Tapi beda orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin hukum Allah yang terbaik, tidak bisa diganti. Tapi gimana ya? Kalau saya tidak ikuti aturan main ini, jabatan saya. Maka ini pelaku dosa besar, belum sampai kafir. Ada juga orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tapi ternyata dapat pahala. Siapa itu? Ahli-ahli ijtihad. Ahli ijtihad. Dia ingin mengetahui sebuah hukum. Tidak ada keterangan jelas dari Quran dan Sunnah. Dia beristimbat. Iya. Ternyata istimbatnya salah. Iya. Salah istimbatnya. Berarti apa? Keluar dari hukum Allah kan? Ya tidak. Tapi itu dia pegangi dia. Dia hukumi manusia dengan hukum itu. Ini berhukum dengan hukum selain hukum Allah juga namanya. Iya. Tetapi dia dapat pahala. Sebab ahli jitihad. Ahli jitihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah tetap dapat satu pahala. Kalau bukan ahli jitihad, biar benar tetap salah. Kalau bukan ahli jitihad, biar benar tetap salah. Salahnya di mana? Mendudukkan dirinya tidak pada tempatnya. Dalilnya kata beliau, bahwa wajib mengkafiri taghut dan beriman hanya kepada Allah. La ikraha fid din. Tak ada lagi paksaan dalam beragama. Kenapa? Fattabayyana ar-rusd minal ghayy. Jelas mana jalan petunjuk, mana jalan penyimpangan. Faman yakfur bitaghut. Siapa yang mengkafiri taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, digabungkan dua syarat ini baru menyusul jawaban syarat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia betul-betul telah berpegang kuat dengan tali benteng yang sangat kokoh. Dia adalah la ilaha illallah. Kata Syekh, ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ternyata akhir-akhir penjelasan beliau adalah makna la ilaha illallah. Lihatlah ahli-ahli tauhid dalam berbicara, kemanapun arahnya tetap dihubungkan dengan dasar yang paling mendasar ini, penafian dan penetapan. Beliau akhiri dengan sebuah hadis. Wa fil hadis ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salat wa durwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam. Kalau Nabi bilang puncak segala urusan adalah Islam, jangan sekali-kali ada urusan kita tidak jadikan puncaknya adalah ini. Tundukkan semuanya, jadikan ini kepalanya, Islam. Kemudian wa umuduhus shalah, tiangnya semua urusan ini adalah salat. Jadikan salat sebagai kekuatan kita. Kemudian wa durwatu sanamihi, ubun-ubunnya yang paling tingginya dari semua itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa itu? Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya di jalan Allah, dalam berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, sampai dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jihad, hanya dengan kekuatan jihad orang bisa sampai di puncak. Selain itu tidak akan bisa. Kekuatan mujahada semata yang akan mengantar hamba sampai kepada puncak. Beliau tutup dengan hadis yang merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Islam segalanya, jangan keluar dari Islam. Iya, miliki kekuatan sholat, aplikasi sholat, bagaimana sholat dan seterusnya. Kemudian kekuatan mujahadah. Wallahu a'lam, kata beliau, hanya Allah yang maha mengetahui. Ini penyandaran ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat Allah kepada nabinya, keluarganya, sahabatnya, wasallam. Ada yang teringat, saya lupa. Antum beriman sama malaikat? Hah? Malaikat itu berjasad? Betul-betul makhluk itu malaikat? Hah? Atau sekedar makna? Makna saja. Pertanda kalau ada dalam diri kita pendorong kekuatan kebaikan, oh itu kekuatan malaikat itu. Malaikat itu. Itu artinya malaikat. Kalau ada yang mengajak kepada kejahatan, itu sebenarnya syaitan. Jadi tidak ada sebenarnya malaikat. hanya sekedar makna. Itu yang kita ingini. Siapa yang meyakini itu kafir? Hati-hati. Siapa yang meyakini itu kafir? Dan ajaran ini ada dalam Tafsirul Manar. Iya, Rashid Ridho. Dan dia nukil dari gurunya Muhammad Abdu. Dinukil dari Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Hati-hati kesesatan itu. Hanya kita baik sangka kepada orang-orang yang punya kedalaman ilmu, walaupun banyak tergelinciran, mungkin mereka menukil atau apa, tetapi sangat berbahaya kalau dinukil tanpa pembenaran. Yang jelas kata Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan hal ini, siapa yang meyakini hal ini, maka dia kafir. Kalau dia yakini hal ini, malaikat hanya sekedar makna, itu kafir. Dalilnya sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan malaikat punya sayap, matna wa thulatha wa ruba', ada dua-dua, ada tiga-tiga, ada empat-empat. Dan sayapnya Jibril 600 sayap. Makhluk yang sangat besar. Kalau Jibril menampakkan, ketika Jibril menampakkan dirinya, maka tertutup semua yang nampak ini. Kita mau melihat apa, tidak bisa melihat apa-apa. Jibril saja nampak. Besarnya itu Jibril alaihi salatu wassalam. Salah satu dari pemikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat berperang, malaikat menulis, malaikat mencari. Malaikat bahkan mempunyai hati. Itu hayatnya tadi. Malaikat mempunyai hati, mereka takut dengannya. Masa semuanya itu hanya sekedar makna? Kekafiran jemaah. Baik, ini dapat kami sampaikan dalam mempelajari Thalathatul Usul ini. Semoga hal ini ada manfaatnya. Semua yang kita pelajari ini, semua yang kita kembali pelajari ini, ilmunya, pelaksanaannya kembali kepada ilmu yang pertama. Ilmu, amalan, dakwah dan sabar. Berapa yang kita dapat, berapa yang kita ilmui, berapa yang kita amalkan, berapa yang kita dakwahkan, dan seberapa besar kita mampu bersabar di atas proses ilmu itu. Itu yang kita. Semoga hal ini manfaatnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.